طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, di ma'had yang kita cintai ini karena Allah, terkhusus para abna'i fillah, anak-anak kami yang baru datang, yang setelah sekian lama dengan adanya pandemi terhalang dari duduk di majelis ilmi. Tentunya mudah-mudahan dengan duduknya mereka di tempat ini merupakan kebahagiaan yang bisa disyukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kenikmatannya atas kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa menjadi orang-orang yang meraih pilar-pilar kebaikan, yaitu dalam putaran tiga keadaan. Idza utiya syakara, kalau diberi nikmat bisa bersyukur dengan memuji Allah ataupun meyakini itu semua pemberian Allah dan menjadikannya sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepadanya. Wa idza tuliya sabara, dan apabila kita diberi ujian yang tidak mengenakan hati, maka kita bersabar dalam tiga perkara juga, yakni bersabar dikala menahan diri dari godaan-godaan untuk melanggar larangan-larangan Allah, mengikat diri kita untuk tidak terbawa ke sana, dan bersabar ketika menjalani perintah-perintah Allah sehingga kita bisa melaksanakannya dengan ikhlas dan mutaba'ah. Demikian pula bersabar yang ketiga ketika menghadapi takdir ketentuan Allah yang Allah datangkan pada kita yang itu tidak kita senangi. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang idza adznaba istaghfara, apabila terjatuh pada dosa dan kesalahan, segera beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena kita manusia yang tidak seorang pun bersih dari dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang beristighfar kepada Allah, bertaubat. Dengan taubatan nasuh, yang terpenuhi padanya tiga perkara pokok. Yang pertama, ayat la'anil dambil ladir takabah, untuk dia ikhlak, yakni berlepas, berhenti dari dosa yang dia terjatuh padanya. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia itu menyesali kenapa terjatuh pada perbuatan dosa yang dia telah melakukannya. Dan yang ketiga adalah wa'ayya'zama alla ya'uda ilaiha ba'du. Dia berazam, bertekad bulat untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut setelahnya. Maka barakallahu fikum, inilah yang kita upayakan pada diri-diri kita, agar betul-betul meraih pilar-pilar kebahagiaan, betul-betul menjadikan hati kita bisa mendapatkan nilai kebaikan dan kelonggaran serta kecukupan. Karena yang namanya kecukupan hati, kekayaan hati dan kebahagiaan hati bukanlah ditinjau dari materi. Akan tetapi yang namanya hati ini akan menjadi cukup dikala dia qanaah, merasa berbahagia, merasa senang dan cukup dengan apa yang Allah tentukan baginya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal ghina bi kasratil arad, walakinnal ghina ghinaul qalb." Bukanlah al-ghina kecukupan dan kekayaan, kelonggaran semuanya, bukanlah bi kasratil arad, dengan banyaknya materi, dengan luasnya mungkin tempat, dengan banyaknya mungkin harta, dengan besarnya mungkin apa yang nilainya dunia. Bukan dengan itu. Akan tetapi yang namanya al-ghina, kekayaan dan kecukupan, ghinaul qalb, dikala hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan baginya dan Allah bolehkan baginya dari kehalalan. Ma'asyiral ikhwah wal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga duduknya kita di tempat ini bersama-sama menempa jiwa-jiwa kita untuk mendapatkan rahmat Allah dengan duduk di majelis ilm, menjadikan hari-hari kita semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan menjadikan jiwa kita semakin menjadi jiwa yang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul tertancapkan dan tertanamkan tauhid dalam sanubari hati kita. Di malam hari ini insyaallah ta'ala, dengan terus memohon pertolongan kepadanya, kita akan meneruskan pembacaan dan dirausah kita istifadah dari kitab beliau Al-Allamah Fadilatu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam pembahasan fikih dalam risalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin. Dan masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, di mana telah selesai dari membacakan syurutus shalah yang dibawakan beliau dalam kitab ini, di mana beliau hanya membawakan 5 diantara syarat sahnya sholat. Dan syarat sahnya sholat dibahas para ulama sebagaimana dalam kitab sebelumnya adalah ada 9. Al-Islam yang mengeluarkan al-kufr. Yang kedua al-aql, berakal sehat, yang di sana mengeluarkan al-majnun dan orang-orang yang hilang akalnya. Yang ketiga adalah at-tamyiz, yang mana orang yang sholat hendaknya telah mumayyiz, yang umumnya adalah usia 7 tahun ke atas. Yang keempat adalah at-taharah minal hadasi al-akbari wal asghar, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. 4 syarat pertama ini tidak dibawakan oleh beliau Al-Imam Sa'di dalam kitab ini. Adapun 5 berikutnya dibawakan oleh beliau, yakni adalah dukhulu 6 al-waqt, yakni masuknya waktu dalam sholat yang di sana terikat dengan waktu. Yang berikutnya, yang keenam, adalah satrul aurah, menutup aurat, dan itu dibawakan oleh beliau dalam kitab ini. Kemudian syarat selanjutnya istiqbalul qiblah, yakni menghadap kiblat. Dan kemudian beliau membawakan syarat adanya niat. Dan alafu minkum masih terluputkan syarat yang berikutnya, berarti lima syarat tidak beliau bawakan dalam kitab ini, yakni at-taharatu minal hadas. At-taharatu minal hadas, nam fil badan wasaub wal buq'atil lati shalla fiha. Nam, yakni suci dari hadas, baik pada badan atau pakaian atau tempat yang dia gunakan untuk sholat, karena ini merupakan syarat sahnya sholat. Dan kita, di mana syarat yang terakhir ini tidak beliau sebutkan dalam bentuk pelafadan syarat, namun hanyalah beliau menyebutkan dengan singgungan, yakni dengan poin yang akan kita bahas di malam hari ini. Beliau menyatakan pada poin berikutnya, poin 69. Qala rahimahullah, watasihu sholatu fi kulli maudi'in. Maka sah sholat seorang dilakukan di seluruh tempat. Sholat dilakukan dimanapun adalah sah, illa, kecuali. Ada pengecualian. Disebutkan beliau di sini pada lima tempat, yakni yang pertama fi mahalin najas, pada tempat yang di situ adalah najis. Tempat yang di situ adalah najis, maka ini tidak boleh sholat karena hilang syarat taharatu minal najasah fil makan atau fil buq'atil lati sholafi. Nah, kemudian yang kedua, awil ma'au maksubin, atau tempat yang dia gunakannya dengan cara ghasab, yakni menggunakan tanpa izin. Menggunakan tanpa izin. Yang ketiga, awfil maqbarah, atau di pemakaman, atau di kuburan. Atau di kuburan. Yang keempat, awfi hammamin, atau dia melakukannya di hammam, kamar mandi. Atau yang kelima, aqtanil ibil, yakni tempat mengandangnya onta. Tempat mengandangnya onta. Lima tempat ini yang beliau terangkan tidak sah sholat di dalamnya, di mana beliau membawakan di antara hadis yang melarang hal ini, wa fi sunan at-Tirmidzi marfu'an, diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammama, bahwasanya al-ardu, bumi ini, kulluha masjidun, seluruhnya masjid, maksudnya bisa dipakai untuk tempat sholat. Illal maqbarah, kecuali al-maqbarah, yakni kuburan, wal hammam, dan juga kamar mandi. Hadis ini, hadis yang marfu, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Maka marilah kita mengulas pembahasan ini musta'inan billah. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang lurus, yang melahirkan amalan saleh yang diterima. Di dalam poin ini beliau menyatakan, tasihu sholat fi kulli maudi', sah sholat dilakukan di seluruh tempat dari bumi ini. Ini didasarkan hadis yang umum, di mana beliau menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bagiku al-ardu, yani bumi ini seluruhnya, dengan sighah umum alif lam dakhala, dakhalat fil ismil jinsi yufidul umum. Alif lam masuk kepada isim jenis zahir ard, maka kata para ulama yufidul umum, memberikan faedah umum. Dijadikan bagiku al-ardu, bumi ini umum dimanapun juga. Dikuatkan di sini yakni kulli maudhi, yaitu seluruhnya, atau dalam hadis yang kedua al-ardu kulluha masjidun. Dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai masjid, yakni tempat untuk sholat. Hadis ini ingat hadis yang umum. Hadis yang umum. Kalau datang di sana hadis yang khusus, mengecualikan keumuman ini dan itu sahih, maka kewajiban seorang muslim untuk mengikuti hadis yang mengembalikan yang umum kepada yang khusus. Dikarenakan dikala ahlul bid'ah, mereka juga belajar hadis. Apa bedanya ahlul bid'ah dan juga ahlus sunnah dalam belajar hadis? Ahlus sunnah wal jamaah di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dalam rangka istihda, dalam rangka mencari hidayah, mana yang benar itu yang diambil. Adapun mereka, orang-orang yang memiliki hawa nafsu di dalam mencari ilmu hadis-hadis Nabi, diantaranya dalam rangka untuk mencari pembenaran, membenarkan amalan yang dia telah lakukan sebelumnya dengan apa, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu, sehingga dikala dia mendapatkan suatu hadis seakan-akan mendukung perbuatannya, dia pegang. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, kata para ulama, anna ala sunnah yanduruna al-adillata bi'ainainin nadharaini, bahwasannya ahlus sunnah apabila melihat dalil-dalil itu dengan dua mata pandangan yang terbuka. Adapun ahlul ahwa yanduruna bi'ainil awra, bahwasannya mereka ahlul ahwa melihat dalil dengan mata sebelah. Oh, ini sudah mendukung saya, yang penting ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Nah, sehingga mereka dikatakan ahlul ahwa karena mengikuti hawa nafsu. Dan dikatakan ahlus syubuhat karena mereka mengikuti syubuhat, yakni dalil yang kadangkala sifatnya umum, kadangkala barakallahu fikum, ini sifatnya bisa mengandung makna yang bermacam-macam. Tidak mau mengembalikan yang umum kepada yang khusus, yang mutlak kepada yang muqayyad. Yang mana ini adalah kaidah al-sunnah wal jamaah, apabila ada di sana hadis yang umum, maka datang pula hadis yang khusus, kedua-duanya sahih, maka wajib mengembalikan yang umum kepada yang khusus. Nah, di sini sah dilakukan sholat pada setiap tempat karena keumuman hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Atau dalam lafaz yang lainnya dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-ardu kulluha masjidun. Bumi al-ardu dengan alif lam. Kulluha sebagai taukid, seluruhnya adalah masjid, tempat sholat. Berarti mau sholat dimanapun boleh, kalau berhenti di sini. Nah, namun datang hadis yang mengkhususkan illal maqbarah wal hammam, kecuali yakni kuburan dan kamar mandi. Di dalam hadis ini dikecualikan dua tempat. Di dalam hadis ini dikecualikan dua tempat. Dan di sana datang pula riwayat-riwayat yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang hamba ayani muslimin untuk sholat di tempat-tempat yang disebutkan. Di antaranya adalah di tempat-tempat najis, di tempat yang di situ ada najisnya. Diriwayatkan atau dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram tentang hadis yang di sana melarang dari sholat di tempat, yaitu barakallahu fikum, sampah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'i mawatin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat di 7 tempat. Salat di 7 tempat. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja hadis ini dibicarakan para ulama dan disebutkan menghukumi hadisnya dhaif. Namun dibawakan dalam kitab Bulughul Maram. Apa saja tempat, 7 tempat tersebut? Yang pertama al-mazbalah, yakni tempat sampah. Karena memungkinkan di sana dibuang segala sesuatu yang suci ataupun yang najis. Kemudian yang kedua al-majzarah, tempat penyembelihan. Karena memungkinkan di sana terpancar damul masfuh, yaitu darah yang mengalir tatkala disembelih dan itu najis. Nah, kemudian yang ketiga al-maqbarah, yaitu kuburan. Kenapa dilarang di sini? Karena ini bisa jadi mengantarkan seorang meminta kepada penghuni kubur, atau minimalnya tasyabbuh dengan mereka, orang-orang yang meminta pada penghuni kubur. Minimalnya ada sisi tasyabbuh, menyerupai dengan orang yang ittakhadzal kuburo masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagaimana diterangkan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat qari'atut tariq, yakni di jalan orang yang berlalu. Orang lalu lalang di jalan tersebut. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan kekhusyuan. Nah, menghilangkan kekhusyuan, orang tersebut tidak khusyuk ketika sholat, semacam orang yang sholat di matof, di tempat tawaf, dia sholat, maka tidak mengapa kita lewat depannya, dihalangi, kita tidak pedulikan karena ini kesalahan dia dan dia sholat di tempat yang terlarang. Nah, kemudian yang berikutnya al-hammam, yaitu kamar mandi. Kenapa? Karena ini juga tempat membuang hajah sebagiannya, atau di sana tempatnya syaitan, akan menimbulkan was-wasah. Dan berikutnya adalah ma'atinil ibil, tempat ngandangnya onta. Tempat ngandangnya onta. Nah, kemudian fauqa dhahril baitillahi ta'ala, yaitu tempat mengandangnya onta. Nah, barakallahu fikum, karena ini di sana sebagian mengatakan, yakni ada takwil yang sangat banyak di sana, karena sebagian mengatakan di situ sering munculnya waswas syaitan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah fauqa dhahri baitillah, yaitu di atap daripada Ka'bah, di atap Baitullah. Hal ini dilarang tentunya karena di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat, yaitu menghadap Ainul Ka'bah. Kalau di atas menghadap apa? Nah, ini. Sehingga di sana, akhirnya tidak menghadap kiblat. Naam, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namun wada'afahu, dan didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Zaid ibnu Jabirah. Zaid ibnu Jabirah, dan ini adalah rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan. Matruk. Ya. Kalau nanti dalam istilah jarh wa ta'dil, kalimat matruk ditinggalkan, orang itu ditinggalkan. Kelihatannya ringan, namun dalam istilah jarh wa ta'dil ini jarhun syadid. Apalagi kalau yang mengucapkan Al-Imam At-Tirmidzi, yang mengucapkan yang lainnya, misalnya demikian, ini adalah jarhun syadid, yaitu jarah yang sangat kuat. Orang yang sampai hadisnya ditinggalkan, ini hadisnya dhaifun jiddan, yaitu sangat-sangat lemah. sekedar bahasa dia ditinggalkan. Oh, hadisnya sangat lemah. Itu nanti dalam pembahasan ilmu mustalah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini artinya datang di sana hadis-hadis yang lainnya mengecualikan tentang hal ini. Sebagian hadis ini walaupun dhaif, namun pada sebagian tempat yang dilarang dilihat dari sisi illah, dan juga datang lafaz yang lainnya sebagian ditetapkan tempat yang dilarang untuk sholat. Nah, diantaranya adalah di sana adanya al-makbara wal-hammam, datang hadis yang sahih melarang hal tersebut. Kemudian juga adalah ma'atinil ibil, karena datang di sana tentang hadis yang lainnya yang sahih. Dikala Nabi SAW ditanya, ahlun salli fi marabidil ghanam, apakah kita boleh sholat di marabidil ghanam, tempat untuk mengembala ataupun juga berkandang-kandangnya kambing? Maka beliau membolehkan. Nah, dan ditanya tentang marabidil bakar, tempat ngandangnya unta ataupun itu, juga beliau membolehkan. Tatkala ditanya tentang mawatinil ibil, beliau melarang. Nah, beliau melarang. Sehingga di sini lima tempat ini diterangkan yang dibawakan beliau ini datang padanya dalil, yaitu tadi berarti mahal najas, tempat najis, karena ini dari sisi hilang padanya syarat sahnya sholat sehingga dilarang. Tempat najis banyak, tempat najis apakah hammam, nam, apakah mazbala atau majzarah tadi yang di situ tidak dibersihkan. Namun kalau sudah dibersihkan, lihat illahnya, karena ini tempat najis. Seandainya dihilangkan najisnya, maka bagaimana sah untuk sholat? Semisal ada permasalahan, qadarallahu ma syaa fa'al. Misalnya kita enggak punya tempat, didapatkan tempat ini, taruhlah karpet. Karpet ini kena kencing bayi kita yang wanita perempuan, najis tidak? Najis. Bolehkah sholat di situ? Jawabannya tidak boleh, karena ini tempat najis. Terus bagaimana solusinya? Enggak ada tempat yang lain lagi. Maka boleh dia lapiskan padanya alas yang lainnya yang tidak tembus ya. Semacam apa? Karpet misalnya yang dari vinil ataupun yang lainnya ini kan enggak tembus. Maka dia sholat di atas tempat yang tidak najis. Sehingga dengan demikian, bagaimana kalau seandainya bayyarah kita di sini, sepiteng kita di sini, atau di kamar antum ada sepiteng, bolehkah sholat di situ? Bukankah bawahnya bayyarah? Kalau sholat di bayyarah ini, di apa bayyarah, yakni sepiteng, maka ini memang gak boleh. Namun kita sholatnya di alas yang suci. Difahami sampai di sini? Nah, ini tempat yang najis dikarenakan di situ hilangnya syarat. Yang belum dibicarakan dalam hadis tadi adalah tempat yang maksub. Tempat yang maksub, yakni tempat yang di situ adalah dipakai tanpa izin, ghasab. Seorang menggunakan tempat, dia sholat namun pada tempat yang maksub, pada tempat yang tidak yang dia menggunakannya tanpa izin. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam, khilafnya apakah sholatnya itu sah atau tidak. Adapun perbuatan ghasab itu memang dilarang. Perbuatan ghasab adalah dosa, karena dia menggunakan milik orang lain tanpa izin. Namun perlu antum ketahui, yang namanya izin ini ada dua. Yang pertama idnu syar'i, yang kedua adalah idnul urfi, izin secara syariat. Yang kedua izin secara urf, kebiasaan adat setempat. Semisal antum memiliki musholla pribadi, antum tempatkan di depan rumah, mungkin ya, saya punya bangunan kecil khusus depan rumah ini untuk sholat. Tapi ini musola pribadi. Kalau antum sholat di situ, ini memang tidak diperuntukkan umum. Kalau sholat di situ, antum tidak izin, berarti namanya ghosob. Nah ini izin, harus izin syar'i atau izin urfi. Sekarang ada, di depan sana ada musola. Memang ada marbotnya. Ada marbotnya. Namun memang ini dipakai untuk sholat secara umum. Nah, antum datang, pintunya tidak dikunci, antum bukan orang situ. Nah, marbotnya dicari-cari enggak ada, harus izin tidak? Hah? Secara urf kalau sudah seperti ini memang dibolehkan. Berarti izin urfi telah membolehkan antum. Faham sini ya? Difahami sampai di sini? Nah, ghasab adalah seorang menggunakan milik orang lain tanpa izin. Nah, milik orang lain tanpa izin. Nah, ini juga barakallahu fikum dan pada hal-hal yang lainnya. Nah, sekarang as-salatu fi ardil maghsubah, seorang salat pada tempat yang dia pakai tanpa izin. Qala an-Nawawi rahimahullah, artinya dimaklumi dia memakai tempat tersebut tanpa izin syar'i ataupun urfi. Nah, maka di sini bagaimana? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muhadzab, as-salatu fil ardil maghsubah haramun bil ittifaq. Hukumnya haram. Secara kesepakatan menurut Al-Imam An-Nawawi. 6. Wakhtalafal ulama fima idza shalla hal tasihu salatuhu am la? 6. Kalau secara keharaman, ya dia berdosa karena melakukan ghasab. 6. Namun kalau dia sholat di situ sah atau tidak? Kalau tidak sah berarti harus mengulang sholat. Kalau sah berarti dia tidak mengulang sholat, hanya saja dia berdosa karena melakukan hal yang haram. Difahami sampai di sini? Jadi dia ibadah namun juga mendapatkan dosa dari sisi yang lainnya. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka wallahu a'lamu bissawab. Dzahaba Ahmad fi riwayatin ila annahu la tasih wa huwa ahadu qawli Syafi'i. Bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat dan salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya salat di tempat tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'anna salata ibadah utiya biha 'ala wajhin manhiin anhu. Karena dia melakukan ibadah yang dilaksanakan dengan cara yang dilarang, yaitu adanya ghasab. 6. Falam tasih salat ka salatil haid, maka tidak sah seperti salatnya wanita haid. 6. Ini menurut salah satu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya sholatnya ini anna sholata tasihu wa ya'samul musalli. Sholatnya tetap sah, hanya saja orangnya berdosa karena melakukan ghasab. Sholatnya sah, hanya saja dia berdosa. 6. Dari sini, sholat di tempat yang maksud dilarang. 6. Difahami sampai di sini? Abu Usman faham? Abu Usman faham tidak? Boleh ya? Baik. Berarti belum sampai. Khair insyaallah ya. Artinya sedikit muter dalam bab usul. Khair insyaallah. Kita ringankan. Intinya di sana ada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. 6. Ada beberapa tempat yang dilarang di sana untuk sholat. Di antaranya tempat yang najis. Tempat yang najis. Di sini kalau dia punya kemampuan untuk meninggalkan tempat tersebut atau tidak menjadikan sholat di atas najis, maka sholatnya tidak sah karena dia mampu dan dia melanggar atau tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Ini yang pertama. Tidak sah. Nah, sholat di tempat-tempat ini dilarang. Nah, hanya saja terjadi khilaf apakah sah sholatnya atau tidak. Kenapa? Karena di sini beliau menyatakan watasihu sholat, sah itu, sholat itu sah. Ternyata pada tempat-tempat ini terjadi khilaf dari sisi keabsahan sholat. Dipahami sampai di sini? Kalau tempatnya dilarang memang untuk sholat. Nah, namun kalau sholat di situ apakah dilarang? Apakah sah atau tidak? Fi mahallin najas, di tempat najis. Ya, tadi kita katakan kalau seandainya dia ada tempat najis dan harus sholat di situ, bagaimana solusinya? Nah, kalau dia mampu, nah, berpindah, mungkin berpindah. Kalau tidak ada kecuali tempat itu, dia upayakan dilapisi sesuatu yang tidak najis. Nah, karena sholat tempat najis itu tidak sah. Lah bagaimana kalau dia tidak mampu? Maka gugur, karena la wajiba ma'al ajzi wala mahdhura ma'al dharurah. Nah, tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan dan tidak ada darur, yakni keharaman, la harama ma'al dharurah. Tidak ada yakni larangan atau keharaman bersama yakni darurat. Nah, ini nanti dalam kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, sehingga di sini ini kalau najis mungkin sudah lewat. Sekarang tempat yang maghsub, seorang sholat di tempat orang lain tanpa izin. Hanya saja perlu dipahami tentang makna ghasab. Dikatakan orang tersebut yakni ghasab, dia menggunakan tanpa izin, imma izin syar'i dan tidak pula izin urfi. Tidak izin syar'i dan tidak izin urfi. Kalau sesuatu yang harus dengan izin syar'i, seperti izin kepada pemiliknya karena itu tidak diperuntukkan untuk orang lain, berarti harus izin kepada yang memiliki. Nah, kalau ternyata di situ diperuntukkan orang lain semacam musola, namun ditempatkan padanya adanya marbot. Nah, haruskah dia izin kepada marbot, saya mau numpang sholat? Nah, jawabannya tidak, karena itu sudah izin urf. Orang membuat musola di situ memang diperuntukkan untuk sholat muslimun secara umum. Nah, ini jangan sampai terbetik loh. Anda sholat di sini tanpa izin berarti maghsub namanya. Nah, kecuali kalau di zaman sekarang ini ditulis padanya mohon maaf karena adanya pandemi sholat khusus untuk warga. Nah, ini namanya urf di situ seperti itu, berarti harus izin urfi. Harus izin. Dipahami sampai di sini? Ada yang memberikan syafa atau silahkan, berarti sudah izin. Nah, sekarang setelah antum paham ini, orang tersebut melakukan ghasab. Dia sholat di tempat tanpa izin. Di tempat tanpa izin. Izin urfi semisal adanya restoran, maka restoran tersebut menyediakan tempat sholat di belakang. Apakah harus izin? Jawabannya tidak, karena urfnya memang di situ sudah diperuntukkan untuk umum. Dipahami di sini? Ini. Nah, sekarang kalau dia ternyata sholat pada tempat maghsub, bagaimana hukumnya? Hukumnya khilaf para ulama. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan tidak sah sholatnya diulang. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian juga Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur qaul jadid, juga Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur, adalah menyatakan sholatnya sah namun dia berdosa karena melanggar atau melakukan perbuatan ghasab. Karena melakukan perbuatan ghasab. Sampai di sini. Sekarang faham Abu Usman? Faham khair insyaallah. Nah, sekarang demikian. Jadi sholat di sini kapan itu maghsub? Karena tadi kapan ya ini, apakah ini tidak sah? Tatkala dia nam atau dari sisi dia dosa saja. Yang benar sholat di tempat di ardil maksubah ini sah namun mal isem. Adapun di makbaroh, di sini hadis-hadis yang kuat menerangkan sholatnya tidak sah. Sholat di makbaroh sama saja kuburannya di kanan kiri atau belakang, namun kalau di depan itu asyad tahriman atau asyad nahyan, lebih dahsyat lagi untuk dilarang dan diharamkannya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang menjadikan ini tidak sah diterangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena hal ini ada sisi tasyabbuh, dengan orang-orang yang ittakhadal kubur masajid, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. 6. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang mudah memperinci permasalahan ini secara lebih mendalam. Insyaallah antum bisa kembali kepada kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab rujukan. 6. Namun tentunya kami mendorong kepada antum semuanya untuk semangat mengambil durusul khos, pelajaran-pelajaran khusus, kalau nantinya sudah kembali diselenggarakan di tempat ini bismillah dengan izin pemerintah, antum semangat untuk bisa mengikuti, karena akan lebih mudah nantinya memahami pelajaran-pelajaran baik akidah ataupun fikih, akan apa namanya lebih mudah untuk bisa mengambil faedah yang lebih banyak. Nah, sehingga para kalafikum, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan pahala kita semakin besar dengan bersabar adanya berbagai musibah, berbagai kondisi yang mengharuskan kita untuk senantiasa iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah kami sampaikan, ada benarnya semata-mata datang dari Allah taala kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.